bedak bedaki. Walau rayu kau manis manisi, aku tak percaya. Aku yang terluka, terlanjur terluka. Jangan harap lagi dapat terobati. Terbuang, terlanjur terbuang. Untuk apa lagi kau raih kembali? Karena kau dusta, hianati cinta. Kusangka dirimu kini bahagia setelah kau lari cinta.